Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Faidatun. Ini satu faedah. Ta'siru riya'i ala sawabil a'mali. Pengaruh riya terhadap pahala perbuatan. Al-amalu, perbuatan itu, imma riya'un mahdhun. Imma riya'un mahdun. Amal itu ada kalanya riya semata-mata. Riya adalah amal ghairul khalisi lillahi ta'ala, tidak tulus untuk Allah. Bi an yurada bihi gharadun dunyawiyyatun faqat walau mubahan, bahwa ada tujuan dunia saja, sekalipun tujuan dunia itu adalah mubah. Jadi perbuatan dia itu tujuannya semata-mata dunia, walau tujuan dunia itu adalah mubah. Misal dengan sembahyangnya, dia harap dapat pakaian dari pengurus masjid, dari pengurus organisasi, atau dari dermawan muslim. Itu dia harap. Atau dengan amal ibadahnya, dia sembahyang, dia harap dapat makan. Makan siang mungkin, sebungkus kue mungkin. Itulah semata-mata yang dia harap dengan amalnya. Fahuwa haramun la sawaba fihi. Niat yang seperti ini hukumnya haram, tidak ada pahala di dalamnya. Wa imma mashubun bi riya'in wala sawaba fihi awan. Ada kalanya bercampur riya itu. Artinya bukan semata-mata riya, tapi ada campuran riya. Ini pun tidak ada pahala. Karena ada hadis sahih menyebutkan, man amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un huwa lilladzi asyraka. Siapapun yang melakukan perbuatan, ia sekutukan di dalam perbuatan itu selain diriku, aku berlepas diri darinya, dan dia hanya untuk apa yang ia sekutukan itu. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Tabrani dari Abu Hurairah. Wa hamlu Ghazali al-ishraka fihi 'ala al-musawati mahalluhu fi ishrakin dunyawiyyin la riya'a fihi. Maka Imam Ghazali memahamkan pada amal itu sama saja tempatnya pada sekutu duniawiyah, la riya'a fihi, tidak riya padanya. Apa maksudnya? Maksudnya ala anna hada la yu'assiru fi man'i sawabi mutlaqan. Bahwa yang dimaksud tidak riya padanya, tidak riya semata-mata. Bahwa riya terhadap dunia tidak memberikan pengaruh terhadap terhalangnya pahala secara mutlak. Bermakna kalau menurut penjelasan Imam Ghazali, bergantung mana yang lebih kuat, riyanya atau ikhlasnya. Mari kita lihat di bawah itu. Anna syakhsa idza awqa'a ibadatan wa syaraka fiha baina dinin wa dunyawiyin. Seorang kalau melakukan ibadah, ia sekutukan di dalam ibadat itu motif dunia dan motif agama. Falladhi rajahahu Ibnu Abdissalam. Yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Syekh Izzuddin Abdissalam, orang ini sama sekali tidak mendapat pahala kalau dia menyekutukan dengan dunia. Tetapi ikhtar al-Ghazali i'tibar al-ba'ith 'ala al-amal. Imam Ghazali memilih untuk memperhatikan apa motif yang membangkitkan perbuatan itu. Fa in kana al-aghlabu qasdad dini falahu ajrun biqadrihi. Jika yang lebih berpengaruh kepada orang itu untuk berbuat amal, aghlab lebih menang. Maksudnya yang lebih berpengaruh, yang lebih kuat. Jika yang lebih berpengaruh terhadap orang itu untuk beramal adalah niat agama, meskipun ada niat dunianya, falahu ajrun biqadrihi. Untuk dia tetap ada pahala sekadar kuatnya, lemahnya dunia itu. Awit duniawi atau semata-mata memang niatnya dunia. Autasawa ya, atau sama kuat dorongan dunia dan dorongan agama. Fala ajrolahu, maka dia tak dapat pahala. Jadi kalau dorongannya adalah agama, dapat pahala. Seberapa kuat agama yang mendorong dia. Tapi kalau dorongannya dunia, atau sama dorongan dunia dan dorongan akhirat, tak dapat pahala. Wa humil al-khabaru, hadis yang barusan tadi dari Sayyidina Abdullah, dari Sayyidina Abu Hurairah, humila difahamkan maknanya ala ma idza ghalaba qasdud dunyawi aw tasawaya. Jika niat dunia lebih kuat dari niat akhirat atau sama. Ya. Wa zahiruhu, nyatanya anal hukma kadzalika, memang begitu. Wa in wajadaka huna wa in wajada wa in wujida hunaka riya'un ma annahu ma tawjida fil ibadati riya'un ahbata sawabaha wa in qalla riya' fa itlaquhu laysa musallaman. Bahwa kalau ada riya dalam ibadat menghapus pahala sama sekali, sekalipun riya itu sedikit, maka penjelasan seperti ini laysa musallaman, tidak dapat diterima. Ya. Sebagaimana orang kalau berniat haji sambil berdagang atau berwudu untuk sekalian mendinginkan muka atau untuk membersihkan diri, maka niat hajinya masih dapat pahala, bergantung seberapa besar niat dunianya. Kalau niat dunianya sama dengan niat hajinya, pahala tak dapat. Atau kalau niat dunianya lebih besar, justru yang dapat dosa. Tapi kalau niat hajinya lebih besar dari niat dunianya, dapatlah dia pahala. Kama yadullu alaihi nasu Syafi'i wal ashab. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh ungkapan dari Imam Syafi'i maupun ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Anna man hajja bi niyyati tijarati kana lahu thawabun bi qadri qasdihil hajja. Bahwa siapapun orang yang menunaikan ibadah haji dengan niat berniaga, maka dia tetap memperoleh pahala sekadar niatnya haji itu. Kama bayantu dhalika ma'hadin mas'alati bimal usbiqa ilaihi fi hasyiyati ala idhal musanna fil manasik. Sebagaimana telah kujelaskan hal ini, sesuatu yang belum pernah aku sampaikan di dalam kitab hasyahku terhadap Iyadah Musannif dalam hal manasik. Berdasarkan itu diketahuilah man qasada bi jihadihi i'la'a kalimatillahi ta'ala wa inaila nahwi ghanimatin naqasa ajruhu. Siapa yang berniat berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah sekaligus untuk memperoleh umpamanya ghanimah, harta rampasan perang, naqasa ajruhu, lam yabtul, kuranglah pahalanya, tapi tidak batal. Lain hal kalau niat dunianya lebih besar atau sama, ya. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, innal ghazata in ghanimu ta'ajjalu sulusai ajrihim wa illa tamalahum ajruhum. Orang pasukan perang, jika mereka menginginkan harta ghanimah, berarti mereka menyegerakan 2/3 pahala mereka. Jika tak ada niat ghanimah, sempurnalah pahala untuk mereka. Ya. Jadi Imam Ghazali memahamkan hadis. Siapa yang berbuat sekutu di dalam perbuatan itu menyekutukan selain Allah, maka Allah berlepas diri dari dia. Itu maksud Imam Ghazali menjelaskan adalah maksudnya itu alal musawah. Kalau niatnya berbuat itu sama kuat dorongan akhirat dan dorongan dunia. Ya. Baik. Wa bihi yatabayyanu hamdul haditsil katsiratil musahrihati bi anna iradatal mujahidid dunya tuhbitu ajrahu ala ma idza tamahhadul jihad lid dunya. Dengan ini jelaslah pemahaman berbagai hadis yang menjelaskan bahwa keinginan seorang yang berperang di jalan Allah itu semata-mata dunia, itu menghapuskan pahalanya. Dengan catatan, idza tamahhadal jihad lid dunya. Jika semata-mata niatnya berjihad itu untuk kepentingan dunia. Ini harap dipahamkan. Wa man aqada amalan lillah. Siapa yang beramal aqada, dia yakini amal itu lillah, untuk Allah. Summa tara alahu, kemudian tiba-tiba mendatanginya khatiru riya'in, lintasan berbuat riya. Fa indafa'ahu, kalau segera ditolaknya lintasan riya tadi, lam yadurra ijma'an. Ijma' ulama mengatakan tak apa-apa. Dia ikhlas, tapi tiba di tengah jalan datang keinginan untuk berbuat riya. Segera dafa'ahu, dia tolak itu. Maka ini tak apa-apa. Bagaimana wa ini tarsala ma'ahu? Jika orang tadi mengikutinya. Ria tadi. Macam mana? Padahal dari semula ibadah dia karena Allah. Ha, ini bagaimana? Fa fihi khilafun. Kalau begini ada khilaf ulama. Walladhi rajjahahu Ahmad wa jama'atun minas salafi sawabahu biniyatihil ula. Imam Ahmad dan sekelompok ulama salaf mentarjih, menguatkan pahalanya dengan niat yang pertama. Artinya tetap ada pahala, tapi sesuai dengan niat yang pertama. Wa mahalluhu begini, pertimbangannya begini, atau perbuatannya begini. Fi amalin yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Itu terkait dengan amal-amal yang ujung amal itu merupakan rangkaian daripada pangkal amal. Jadi ibadah ini masih satu kesatuan. Kalau pangkalnya karena Allah, di tengah jalan dapat riya, dia masih tetap dapat pahala. Seperti sembahyang, ini kan satu rangkaian. Maka kalau di pangkal sembahyang dia ikhlas, di perjalanan sembahyang itu dia riya, dia tetap dapat pahala dari pangkalnya itu sampai batas dia riya. Karena ini satu rangkaian. Tetapi duna nahwil qira'ah, bukan seperti membaca Al-Quran. Fafihi la ajra fi ma ba'da huduthi riya. Tak dapat pahala setelah riya. Ya. Jadi kalau dalam pendapat Imam Ahmad, bila ibadah itu satu rangkaian, akhir bahagian dari permulaan. Bila di permulaan dia ikhlas, di perjalanannya di hari ya, dia tetap dapat pahala. Setelah di hari ya bagaimana? Bukan waktu di hari ya. Waktu di hari ya itu jelas tidak. Itu ulama tak ada. Setelah di hari ya, tetap juga dapat pahala. Mempertimbangkan bahwa ini adalah satu rangkaian. Cara pandang Imam Ahmad nih dan sekelompok ulama. Lain halnya kalau dia bukan satu rangkaian, maka setelah dia riya pun tak dapat pahala. Nah, jadi dibagi riya, ikhlas riya, setelah riya. Nah, setelah riya pun tetap dapat pahala mempertimbangkan yang pertama. Kecuali kalau yang bukan satu rangkaian deh, seperti baca Quran, tak ada hubungan sah di ujung dengan sah di pangkal. Maka kalau dia baca Quran di awal ikhlas, di tengah-tengah riya, maka setelah riya pun dia tak dapat pahala. Tapi ulama yang lain tidak menimbang pangkal ujung rangkaian atau tidak rangkaian. Yang ditimbang oleh ulama yang lain secara umum adalah apakah dia itu kuat atau lemah. Mana yang lebih kuat? Riyanya atau bukan riyanya? Kalau lebih kuat riyanya, bukan hanya pahala tak dapat, dia malah dapat dosa. Kalau sama, maka pahala tak dapat. Tapi kalau lebih kuat akhiratnya, maka dia tetap dapat pahala. Riya ini adalah ibadah yang ditujukan untuk mendapat simpati orang. Ya. Walau tamma 'amaluhu khalisatan fa usni 'alaihi fa fariha lam yadhur. Kalau selesai dia berbuat amal ikhlas kepada Allah. Ikhlas dia kepada Allah Taala. Dipuji orang dia. Dia pun gembira. Lam yadhur. Tak apa-apa. Karena sudah lewat. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya. Karena ada hadis Imam Muslim, tilka ajilu bushral muslimi. Itu adalah kabar gembira untuk orang muslim yang disegerakan oleh Allah. Tapi ulama yang lain tidak begini. Ulama yang lain mengatakan, justru dengan dia senang dipuji itu, itu memastikan bahwa ibadah dia sebelumnya itu sesungguhnya riya. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan, namun dia ikhlas. Dia ikhlas karena Allah. Puji orang, kemudian dia senang. Tak ada masalah. Tapi kita menyanggahnya, kalau ada yang mau menyanggah, misal kata, apa tak cukup pujian dari Allah sehingga harus senang dengan pujian manusia? Artinya, biarlah nanti bagaimana di akhirat keputusannya. Karena kalau ulama yang lain, ini pun termasuk riya. Karena bagaimana mungkin orang yang ikhlas dipuji orang dia senang? Itu bagaimana? Tak cukup rupanya Allah saja. Selesai hadis ini, etiket berikutnya tentang Imam Bukhari Muslim tidak kita baca penuh. Tidak kita baca penuh, hanya kita baca bahagian-bahagiannya saja. Serba sedikit. Ya. Hadis ini riwayat kedua orang Imam Muhaddis. Keduanya ini orang yang wara', zuhud, bersungguh-sungguh dalam meneliti hadis. Ya. Sehingga para ulama mengikuti langkah mereka berdua. Iktamma bihima fi dhalikal a'immatul ladhina hadau hadwahuma. Jadi para ulama mengikuti mereka berdua. Ya. Baik. Di sini disebutkan nama Imam Bukhari siapa? Dari bin Bardizbah. Tahulah kita bahwa Imam Bukhari ini sesungguhnya adalah bukan orang Arab. Ya, dari situ tahulah kita beliau ini di luar kota Arab. Ya. Dia menulis dari Imam Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Ya. Sementara yang meriwayatkan dari Imam Bukhari adalah Imam Muslim, Imam Abu Zar'ah, Imam Turmuzi, Ibnu Khuzaimah. Bahkan juga disebutkan Imam Nasa'i. Beliau meninggal di Samarkand. Samarkand ini Asia Tengah. Sesungguhnya kalau kita lihat sejarah negeri-negeri pecahan Soviet Rusia itu adalah negeri-negeri Islam yang ujungnya Khan-Khan itu, Tajikistan, Kazakhstan, Turkistan, Turkmenistan. Ya, itu Islam semua, ya. Bahwa dihikayatkan Imam Bukhari sejak kecil buta. Wa hukiya annahu aman sabiyan. Sejak kecil lagi Imam Bukhari buta. Alhamdulillah waktu tidur beliau bermimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim fatafala fi ainaihi. Meludah di matanya. Meludah bukan ludah yang banyak, apa bahasa kitanya itu? Percikkan ludah, gitu ya, ke matanya. Atau riwayat lain mengatakan tidak meludahi matanya, tapi Nabi Ibrahim berdoa. Kemudian beliau melihat. Dari sinilah timbul pendapat ulama, lam yuqra kitabuhu fi kurabin illa furija, illa furija. Tidaklah kitab Sahih Bukhari dibacakan ketika sedang menghadapi musibah, kecuali masalah orang itu akan ada jalan keluarnya. Inilah namanya tabarruk. Ada ulama yang mengatakan begitu. Lam yuqra kitabuhu fi kurabin illa furija, illa furija. Tidaklah dibaca kitab beliau ketika sedang menghadapi masalah, kecuali masalah itu akan ada jalan keluarnya. Kan? Berikutnya, Imam Muslim. Ya. Beliau dilahirkan di Naisabur. Ya. Naisabur pun ini luar kota, luar daerah Arab. Beliau orang sangat masyhur di dalam ilmu pengetahuan. Kedua kitab Bukhari Muslim ini huma ashahul kutubi, kitab hadis yang paling sahih versi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi setelah Al-Quran ya sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Bila syakkin wala miryatin, tanpa ada keraguan di dalamnya, sebagaimana disepakati oleh orang-orang setelah Imam Bukhari Muslim, istimewanya para ahli hadis. Karena para ahli hadis membuat hadis-hadis sahih itu menjadi 7 peringkat. 1, mattafaqo alaihi, yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, inilah hadis paling sahih. Suka-suka orang bilang hadisnya sahih, tidak. Padahal hadis sahih menurut si fulan belum tentu lebih tinggi peringkatnya dari hadis sahih menurut si fulan pula. Karena ahli hadis menetapkan hadis sahih yang paling tinggi adalah mattafaqo alaihi, yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Baru faman farada bihil Bukhari, hadis sahih menurut Imam Bukhari. Kemudian fa Muslim, hadis sahih menurut Imam Muslim. Barulah kemudian fama ala syartihima, hadis sahih menurut atau yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tapi yang menetapkan hadis itu sahih bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim. Jadi nomor satu, hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis selalu ditulis muttafaqun alaihi. Itu berbeda dari rawahu syaikhani. Muttafaqun alaihi artinya itu disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Rawahu syaikhani artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Tapi belum tentu yang diriwayatkan Imam Bukhari itu disepakati oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan Imam Muslim belum tentu itu disepakati oleh Imam Bukhari. Beda pengaruh kalimat muttafaqun alaihi dari rawahul Bukhari wa Muslim atau rawahu syaikhani. Ya. Jadi nomor satu yang disepakati Imam Bukhari Muslim. Nomor dua yang disohihkan oleh Imam Bukhari. Nomor tiga yang disohihkan oleh Imam Muslim. Nomor empat yang disohihkan oleh selain mereka berdua, tetapi syarat-syarat pensohihannya menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Yang kelima, urutan hadis sahih yang kelima, fama ala syartil Bukhari. Hadis itu sahih menurut syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Walau yang menetapkan itu sahih bukan Imam Bukhari. Ya. Jadi hadis sahih yang ditetapkan oleh seorang selain Imam Bukhari tapi dengan menggunakan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Yang keenam, hadis sahih yang keenam adalah hadis sahih yang ditetapkan oleh orang selain Imam Muslim tetapi berdasarkan syarat sahih yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Barulah terakhir yang ketujuh. Fama sahahu mu'tabarun wa salima 'anil mu'arid, yang disahihkan oleh selain Imam Bukhari Muslim dan tidak ada yang menentangnya. Jadi sahih pun masih ada tujuh peringkat. Hadis itu ada ahad, ada mutawatir. Mutawatir itu jauh lebih tinggi dari ahad. Hadis ahad ada sahih, hasan, dan sahih tujuh peringkat. Hasan terbagi dua. Ada hasan memang dia hasan, ada hasan karena didukung oleh hadis yang lain. Itu namanya hasan li ghairihi. Barulah ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu kalau ditambah hadis dhaif yang lain, ditambah hadis dhaif yang lain, itu jadi hasan li ghairihi. Tapi sementara masyarakat mengatakan, ya katanya dia mengerti, kalau dhaif tolak. Padahal dhaif tambah dhaif menjadi hasan li ghairihi. Imam Bukhari pernah mengatakan, la a'lamu kitaban ba'da kitabillahi ta'ala asaha min muwatta'i malikin tala'anuhu. Imam Bukhari pernah mengatakan, aku tak pernah tahu ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran melainkan kitab Muwatta Imam Malik. Itu kata Imam Syafi'i. Tidak pernah aku tahu ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih selain kitab Muwatta Imam Malik. Sedangkan tadi kita sudah katakan, kitab hadis yang paling sahih adalah kitab Imam Bukhari dan Muslim. Adakah di dalamnya ini pertentangan? Enggak ada. Karena pada waktu Imam Syafi'i mengatakan itu, kana qabla zuhurihima, Imam Bukhari Muslim belum lahir. Falamma dhahara, ketika lahir, kana bidzalika ahqqu aula. Kana bidzalika ahqqu aula. Maka kitab sahih Imam Bukhari Muslim itu lebih layak dan lebih utama. Sama dengan orang yang menuduh, mengapa Imam Syafi'i tidak mendasarkan kitab fikihnya atas hadis-hadis Imam Bukhari Muslim? Karena waktu itu belum ada kitab Imam Bukhari Muslim. Sedangkan kitab yang sahih adalah kitab Imam Bukhari Muslim. Nah, ini kalau orang tak mengerti, dia akan mudah terpengaruh. Walil a'immati ikhtilafun thawil fi tarjih bainahuma. Mana yang lebih dikuatkan penggunaan hadis antara keduanya? Ini ada ikhtilaf di antara ulama. Jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa apa yang disebutkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya lebih sahih dari apa yang disebut Imam Muslim. Apalagi Imam Muslim adalah murid Imam Bukhari. Selama tidak ada catatan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya itu. Demikian pula enggak ada perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in. Karena itu Imam Daruqutni mengatakan, laulahuma raha Muslim wala ja'. Kalaulah tidak ada Imam Bukhari, niscaya Imam Muslim pun tak ada pula lah. Gitu. Roha artinya datang, lahir ya. Wa hadha illam yalzam min arjihatil musannaf ila annaha aslun. Ila annaha al-aslu. Ini masing-masinglah mentarjih. Bagaimana sekalipun kitab Imam Bukhari adalah asal. Kitab Bukhari adalah dasar, pokok, pangkal berbanding kitab-kitab yang lain. Yang berikut ini kita tak baca, ya. Yang berikut ini kita tak baca. Karena ini pengungkapan tentang pendapat Imam Ibnu Hazm terhadap kitab Sahih Imam Bukhari. Kita teruskan. Imam Ibn Hadra Al-Haytami mengatakan, Al-Bukhariyu arjahu min haythu firadihi bidiqat istimbaq. Kitab Sahih Imam Bukhari itu lebih kuat karena ia unggul di dalam ketelitiannya mengistimbaq. Ya, mengeluarkan atau memastikan hadis itu. Diqqatil istimbaq. Diqqah itu artinya teliti, halus dalam istimbat. Bukan istimbat hukum, tapi dalam mengeluarkan, artinya menetapkan hadis itu. Wal khus alal ma'ani, dalam maknanya yang ganjil-ganjil. Dari sisi itu. Sementara kitab Imam Muslim lebih kuat pula ditinjau dari segi jam'it turuqi. Banyak jalur yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Apalagi banyak tempat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Yang tempat-tempat yang banyak itu, nama-nama tempat yang banyak disebut di dalam Sahih Imam Muslim, itu perlu bagi ahli-ahli hadis. Tetapi ditinjau dari segi kesohihan, tidak dapat diragukan bahwa Sahih Imam Bukhari itu arjah. Kenapa? Diqqatil istinbat. Apalagi ada syarat oleh Imam Bukhari. La budda min tahaqquqil laqiyyi. Mesti bertemu. Jadi orang-orang yang disebutkan Imam Muslim itu, Imam Bukhari, ini orangnya mesti bertemu. Riwayat itu. Tahakkuk pasti, laqi bertemu. Ya. Dia bukan sekedar semasa. Tetapi periwayatnya saling bertemu. Itu lebih kuat. Karena Imam Muslim hanya iktifa biimkanihi. Kalau Imam Muslim al-iktifa biimkanihi, cukup dengan mengatakan mungkin orang ini bertemu. Saya koreksi penjelasan di atas tadi, bihasabil imkan, bukan bihasabil makan. Tadi salah arti. Imkan artinya kemungkinan bertemu, bukan menyebutkan banyak tempat. Salah. Ya. Kalau Imam Muslim itu iktifa biimkanihi, bertemu enggak periwayat A dengan periwayat B? Cukup bagi Imam Muslim, asalkan mungkin mereka bertemu, sudah. Tapi kalau Imam Bukhari tidak, dia sampai teliti memastikan si A bertemu atau tidak dengan si B. Ya. Inilah diantaranya. Ya. Jadi kalau kita mau perhatikan masing-masing, nanti satu mengunggulkan Sahih Bukhari, satu mengunggulkan Sahih Muslim. Tapi setelah dipadukan semua, itu kesepakatan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang unggul adalah Sahih Bukhari. Diqqatul istimbat syartu tahakkuqil laqiyyi. Karena Imam Bukhari mensyaratkan kedua perawi itu dari A ke B, B ke C itu mesti orangnya bertemu. Bukan hanya imkanul laqi, kemungkinan bertemu. Itulah yang membuat Sahih Bukhari lebih diunggulkan dari Sahih Muslim. Seterusnya kita bisa baca sendiri kelebihan-kelebihan perbincangan itu. Ya, insyaallah besok akan kita sambung hadis yang kedua. Maratibuddini al-Islamu wal-Imanu wal-Ihsan. Peringkat-peringkat orang beragama. Islam, iman, ihsan. Nah, sampai sini wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.